الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa menghadiri majelis ilmu, majelis yang diridhai oleh para malaikat, majelis yang ikan-ikan di lautan memintakan ampun untuk orang-orang yang hadir di dalamnya. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada pertemuan terakhir, telah menyelesaikan tafsir surat An-Naba. Semoga dengan menyelesaikan tafsir surat tersebut semakin menambah keyakinan kita bahwasanya kita pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua apa yang kita kerjakan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membaca tafsir surah An-Naziat. Di sini Syekh menyebutkan wahiya maqiyatun. Telah lewat bersama kita makna maqiyah pada awal pembukaan surat Amma. Mungkin ada yang masih ingat apa itu maqiyah. Nazalat qablal hijrah. Qablal hijrah, yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Sehingga surat yang diturunkan setelah hijrah, walaupun diturunkan di Makkah, dia tetap dinamakan Madaniyah. Pada surat An-Naziat ini ayatnya masih pendek-pendek ya, dan masih menceritakan tentang keadaan Yaumil Akhir dan juga mengisahkan tentang kaum terdahulu, yaitu kaum Nabi Musa alaihi salam, tentang Fir'aun. Maka kita baca tafsir yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra, يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فَإِذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Ini adalah ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Pada awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, yaitu para malaikat. Dan kebiasaan orang-orang Arab bahwasanya ketika sesuatu itu diawali dengan qasam atau dengan sumpah, maka ini menunjukkan, menekankan bahwa perkara yang disampaikan ini adalah benar-benar perkara yang sangat penting, sehingga menghilangkan keraguan yang ada di dalam hati orang yang diajak bicara. Banyak di dalam Al-Quran, terutama di Juz 30, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan makhluknya. Dan sebagaimana yang kita ketahui, di antara huruful qasam ada al-waw. Ya. Kemudian mungkin dari ashab Tuhfatul Wasabiyah bisa menyebutkan sisa yang dari huruf qasam selain waw. Alba watta. Kemudian apa perbedaan di antara waw, ba dan ta? Kapan waw itu digunakan, kapan ta itu digunakan, dan kapan ba itu digunakan? Atau masuk pada isim apa saja? Nah, ini baru lewat ya. Tuhfahu Sabiyah ini baru lewat. Waw itu masuk pada isim zahir. Contohnya lafzul jalala Allah. Wallahi. Atau masuk ke dalam yang lainnya wan naziati atau wal asri. Nah ini. Kemudian adapun jadi ketika bersumpah dengan isim-isim seperti ini menggunakan al-waw. Adapun ketika menggunakan huruf ba, maka di dalam ilmu nahwu ini masuk kepada isim zahir maupun isim dhamir. Contohnya billahi atau bika. Nah. Adapun ta, maka ini masuk pada isim hanya khusus untuk lafzul jalalah Allah. Taulahi ini. Maka di dalam bahasa Arab kalimat itu bertingkat-tingkat. Maka tingkatan yang pertama misalkan jaa rasulun karim, telah datang rasul yang mulia. Maka kalimat ini disampaikan kepada orang-orang yang dia di dalam hatinya tidak ada penyimpangan. Ketika disampaikan jaa rasulun karim, qala shadaqta, telah datang rasul yang mulia, maka orang yang diajak bicara mengatakan shadaqta, engkau telah benar. Kemudian tingkatan yang kedua, maka menggunakan ta'kid atau ta'ukid. Contohnya qad jaa rasulun karim, tambahi menggunakan kata qad. Idza dakhala qad ila fil madi tufidu madha? Abu Asma sudah lewat kayaknya barusan. Jika qad masuk pada fi'il madhi, maka dia bermakna apa? Ja'a rasulun karim, telah datang rasul yang mulia. Kemudian itu kita berbicara dengan orang yang dia ketika mendengar hal tersebut langsung tidak ada keraguan dalam hatinya. Qala shadaqta, iya benar, engkau benar. Tetapi ketika kita menghadapi orang yang dia agak bertanya tapi belum yakin, nah, kita mengatakan qad jaa rasulun karim. Qad di sini bermakna apa, Abdul Razak? Hah? Ta'qid, iya. Jika qad masuk pada fi'il madhi bermakna tahqiq wa taqrib. Jadi ini ketika masuk qad, maka di situ ada penekanan bahwasanya sungguh telah datang rasul yang mulia. Kemudian tingkatan yang ketiga, maka ditambahi dengan qasam, dengan sumpah. Wallahi qad jaa rasulun karim, demi Allah sungguh telah datang rasul yang mulia. Dan ini biasanya digunakan lawan bicaranya adalah orang-orang yang dia menentang, mu'anid, menentang apa yang disampaikan oleh yang berbicara tersebut. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan yang ada di dalam kalimat di dalam bahasa Arab. Maka kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman wan naziati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Maka sebagian berbeda pendapat para ulama tentang tafsir dari wan naziati gharqa wan nasyitati nasyta. Maka demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Di sini wau. Wau di sini adalah huruf qasam. Huruf untuk bersumpah, digunakan untuk bersumpah. Dan disebutkan di sini di dalam, di sini yang dipakai untuk bersumpah adalah an-naziat, ya. Wan naziati, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Dan an-naziat di sini adalah dalam istilah bahasa Arab adalah al-muqsamu bihi. Jadi sesuatu yang digunakan untuk bersumpah. Atau dalam ayat yang lainnya wadduha. Nah, adduha di sini adalah disebut al-muqsamu bihi, sesuatu yang digunakan untuk bersumpah. Contohnya wal asri, wal fajri. Nah, ini wawu yang pertama adalah wawu qasam, wawu yang kata setelahnya adalah al-muqsamu bihi, sesuatu yang digunakan untuk bersumpah. Maka disebutkan tafsirnya oleh sebagian para ulama bahwasanya wan naziati gharqa ini adalah menyebutkan tentang keadaan malaikat yang mencabut ruh atau nyawa orang-orang kafir. Itu mereka mencabut nyawa orang-orang kafir dengan keras. Disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaji'u malakul mauti, datang malaikat maut, yaitu kepada orang yang akan meninggal, hatta yajlisa inda ra'sihi, kemudian malaikat ini duduk di sisi kepala orang-orang kafir yang akan meninggal. Kemudian fayaqulu, dan dia malaikat ini mengatakan kepada orang yang akan meninggal tersebut, ukhruji, yaitu pada arwahnya, ukhruji, keluarlah, ila maghfiratin minallahi waridwan, kepada ampunan Allah dan ridhonya. Kemudian dikatakan maka dikatakan qala fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fisqai, maka dikatakan maka keluarlah, atau di sini wan naziat apa, datang malaikat maut, fayaji umalakul maut, hatta yajlisa inda ra'sihi, fayaqulu ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabi, jadi keluarlah engkau menuju murka dan marah Rabbmu. Maka dikatakan qala fatufarraqu fi jasadihi, maka ruhnya ini bergetar di dalam jasad orang kafir tersebut, bayantaziwaha, maka dicabut nyawanya, nyawa orang kafir tersebut, kama yantaziu sebagaimana dicabutnya as-saffur, yaitu semacam besi yang dia berduri, ini as-saffur. Kemudian ala sufi al-mablul, mencabut bulu-bulu yang dia basah. Maka antum perhatikan ketika besi-besi ada satu kawat yang ada duri-durinya di situ, misalkan di kulit, di bulus kambing dalam keadaan basah, maka ketika dicabut yang terkena bukan hanya bulunya, bahkan kulit ataupun dagingnya ikut tercabut. Nah, ini keadaan yang digambarkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat maut mencabut ruhnya orang kafir. Adapun di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wan nasyitati nasyta, dan malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Maka dikatakan oleh sebagian ulama ini adalah keadaan malaikat ketika mencabut nyawa orang yang beriman. Fayaji'u malakul maut, maka datang malaikat maut, hatta yajlisa inda ra'sihi, sampai malaikat maut tersebut duduk di sisi orang yang akan meninggal. Kemudian fayaqulu, malaikat maut tersebut mengatakan, ayyatuhan nafsul mutmainnah aw ayyatuhan nafsul tayyibah, ukhruji, keluarlah, ila maghfiratin minallahi wa ridwan, kepada ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia katakan, bagaimana keluarnya ruh orang yang beriman dari jasadnya, fatakhruju tasilu, maka keluar ruh orang yang beriman tadi, kama tasilul qatratu min fisqa, jadi keluarnya ruh orang yang beriman itu dari jasadnya seperti tetesan air di tepi bejana tempat minum. Maka lihat antum, kalau dia menetes dengan mudah, tidak sebagaimana digambarkan tadi keadaan ruh orang yang kafir. Maka ini adalah tafsiran sebagian ulama terhadap dua ayat ini. Kemudian wasabihati sabha, dan malaikat yang naik dan turun di atas langit dengan cepat. Fasabiqati sabqa, dan yang mendahului dengan kencang. Falmudabbirati amra, dan yang mengatur urusan di dunia. Yauma tarujufur rajifah, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan ketika pertama kali, ketika tiupan pertama kali menggoncangkan alam. Tatba'uhar radifah, kemudian tiupan tadi, tiupan yang pertama tadi diikuti oleh tiupan yang kedua. Qulubun yauma idzin wajifah, dan hati-hati mereka pada saat itu takut, merasa sangat takut. Absaruha khashi'ah, dan pandangan mereka tertunduk. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah, mereka mengatakan, apakah kami akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula. Aidza kunna idhaman nakhirah, apakah kami akan dibangkitkan ketika kami telah menjadi tulang belulang yang hancur. Ini perkataannya orang-orang kafir. Qalu tilka idzan karratun khasirah, mereka mengatakan, jika demikian, jika benar dibangkitkan, maka ini adalah sesuatu yang sia-sia. Fa inna ma hiya zajratu wahidah, sesungguhnya dihidupkannya kembali ini seperti satu tiupan yang pertama. Fa idzahum bisahirah, serta merta mereka hidup kembali di atas permukaan bumi. Maka ini adalah ahwalul yaumil qiyamah. Nah, kemudian tadi kita telah menyebutkan di awal ayat ketika Allah berfirman dengan wan naziati, wau di situ adalah wau untuk bersumpah, dan al muqsamu bihi, dan sesuatu yang digunakan untuk bersumpahnya adalah an naziat. Jadi an naziatnya digunakan Allah untuk bersumpah, dan ini adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah dengan makhluknya, dan makhluknya tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika ada muqsamu bih, maka ada muqsamu alaihi. Ada tujuan kenapa Allah bersumpah? Apa yang Allah tuju dengan sumpahnya tersebut? Ketika Allah mengatakan berfirman wan naziati gharqa, apa muqsamu alaihinya? Apa tujuan Allah bersumpah dengan wan naziat ini? Maka akan disebutkan oleh Syekh di sini di dalam penjelasan ayat dari surat An-Naziat. Paham ya, di sini adalah muqsamu bihi wa muqsamu alaihi. Kemudian berkata Syekh rahimahullah taala, hadhil iqsamatu bil malaikatil qirami, dan sumpah dengan malaikat yang mulia, wa af'alihim, dan bersumpah dengan pekerjaan apa perbuatan mereka, ad-dalatu ala kamalil inqiyadihim li amrillah, maka ini menunjukkan kesempurnaan ketundukan para malaikat terhadap perintah-perintah Allah. Disebutkan di dalam Al-Quran, la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat ini tidak bermaksiat, tidak menentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan wayaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini adalah keadaan para malaikat. Wa isra'ihim fi tanfidhi amrahu, dan cepatnya mereka di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara malaikat yang paling mulia disebutkan di dalam tafsir surat An-Naba adalah Jibril alaihi salam, malaikat yang dijuluki dengan Ar-Ruhul Amin, malaikat yang terpercaya. Maka ini adalah bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya Jibril ini salah dalam memberikan wahyu. Harusnya diberikan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Tapi keliru kan? Jibril ini memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Ini adalah anggapannya orang-orang Syiah. Maka Jibril adalah Ar-Ruhul Amin. La ya'suna Allah ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian yuhtamalu anna muqsama alaihi, dimungkinkan, nah ini ada kemungkinan di dalam tafsir ayat ini, bahwasanya muqsama alaihi yang dituju oleh Allah dengan sumpahnya, dengan wannazi'at, maka muqsama alaihi, kemungkinan yang pertama ada al-jaza'u wal-ba'thu, yaitu pembalasan, pemberian balasan, dan wal-ba'th, yaitu hari kebangkitan. Jadi Allah bersumpah dengan wannazi'at untuk menunjukkan tentang hari kiamat dan hari pembalasan. Bidalilil ityani bi ahwalil qiyamati ba'da dzalika, dengan dalil Allah menyebutkan keadaan hari kiamat setelahnya. Mengat disebutkan di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat setelah Al-Qasam tadi Allah menyebutkan menyebutkan keadaan hari kiamat. Di situ Allah menyebutkan qulubun yauma idzi wajifa absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah, sampai ayat yang ke-14. Nah ini, jadi Syekh menyebutkan bahwasanya al-muqsamu alaihi yang pertama adalah yaitu tentang al-jaza wal-ba's, yang Allah tuju dengan sumpahnya tersebut adalah hari pembalasan dan hari kiamat atau hari kebangkitan. Kemudian Syekh menyebutkan wa yuhtamalu annal muqsama alaihi, dan kemungkinan yang kedua dari yang dituju dengan sumpah Allah tadi adalah muttahidan, yaitu sesuatu yang sama. Yang pertama Allah bersumpah dengan malaikat, dan yang digunakan adalah para malaikat untuk bersumpah. Kemudian yang dituju dengan sumpah tersebut adalah malaikat sendiri, yaitu malaikat sendiri tersebut. Karena setelahnya ini ya, al-muqsama alaihi yang kedua adalah keadaan malaikat, yaitu wa annahu aqsamu alal malaikati, karena Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah menyebutkan tentang keadaan malaikat. Li'annal imana bihim, karena keimanan kepada malaikat ahadu arkanil imani asittah, karena keimanan kepada malaikat merupakan salah satu rukun dari rukun iman yang enam. Walianna fi dzikri af'alihim huna ma yataḍammanu al-jazaa' alladzi tatawallahu al-mala'ikah indal maut wa qablahu wa ba'dahu. Di samping itu penyebutan pekerjaan atau tugas-tugas malaikat di sini tersirat bahwasanya adanya balasan atas tugas mereka saat sebelum dan sesudah kematian. Faqala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wan naziati gharqa wa humul malaikatu allati tanzi'u al arwaha biquwwah. Mereka adalah para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wa tughriqu fi naz'iha, dan benar-benar keras di dalam mencabut ruh, yaitu ruh orang-orang kafir disebutkan di tafsir yang lain. Takhrujur ruh fatujaza bi amaliha, dan mereka dibalas, ruh-ruh tersebut dibalas sesuai dengan amalan-amalan mereka. Wan nashitati nashta, dan malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Wahumul malaikatu aydan, dan mereka adalah malaikat juga. Tajtadzibul arwaha biquwwatin wa nashat, yaitu malaikat yang menarik ruh dengan kuat, atau disebutkan di sini oleh Syekh, aw anna naz'a yakunul arwah al mu'min. Bisa juga an-naz'u ini ada ketika mencabut ruh orang mukmin. Wan nashatu al arwah al kufar, dan bisa juga an-nashat ini ketika mencabut nyawa orang kafir. Maka disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwasanya ketika dicabut ruh ini seperti apa, disayat oleh ratusan pedang. Ini yang paling ringan. Jadi yang paling ringan ketika sakaratul maut an-naza adalah seperti disayat oleh ratusan pedang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana ketika sakaratul maut di dalam hadis digambarkan, beliau bersabda, la ilaha illallah inna lil mauti syakarat, sesungguhnya di dalam setiap kematian itu ada syakarat, ada syakaratul maut. Bagaimana seorang mukmin sampai mengeluarkan keringat ketika akan berpisah ruh dengan jasadnya. Kemudian wasabihati sabha, dan malaikat yang naik dan turun di langit, ay mutaraddidatu fil hawa su'udan wa nuzulan, yaitu berbolak-balik di langit mendaki dan turun, sabhan dengan cepat. Fasabiqati sabqa li ghairiha, yaitu saling mendahului di antara yang lainnya, sabqan dengan kencang. Dan malaikat ini terbuat dari apa? Dari cahaya. Dan kita ketahui kecepatan cahaya ratusan ribu kilometer dalam satu detik. Manusia tidak bisa melihatnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada makhluknya untuk bisa melihat malaikat. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang disampaikan dari Abu Hurairah, idza sami'tum siyahad diyakah, jika kalian mendengar kokok ayam. Jadi ketika kita mendengar ayam berkokok, fas'alu min fadlih, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keutamaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha ra'at malakan, karena sesungguhnya ayam tersebut melihat malaikat. Maka perhatikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada makhluknya. Dan ini adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ayam berkokok karena dia melihat malaikat. Ini nas yang sahih, yang sharih, yang menyebutkan bahwasanya ayam melihat para malaikat. Disebutkan salah satu hikmah dianjurkannya untuk berdoa ketika mendengar qaf ayam adalah berharap malaikat mengaminkan doa kita. Ini disebutkan oleh Ibn Hajar di dalam Fathul Bari bahwasanya di antara hikmah dianjurkannya kita meminta atau berdoa ketika ayam berkokok adalah agar para malaikat mengaminkan doa kita dan para mendapatkan ampunan yang dimintakan oleh malaikat untuk kita. Maka disebutkan fatubadaru li amrillah, maka mereka ini, dia para malaikat ini bersegera di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Watasbiqu syayatin fi isalil wahyi ila rasulillah hatta tastariqahu. Dan mereka ini bersegera di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mendahului syaitan fi isalil wahyi ila rasulillah, kepada utusan-utusan Allah, agar sampai mereka ini tidak bisa mencurinya. Karena sebagaimana dalam hadis tadi disebutkan bahwasanya para syaitan ini senantiasa berusaha untuk mencuri wahyu. Kemudian ayat yang selanjutnya, fal mudabbirati amra, dan malaikat yang mengatur seluruh urusan. Al malaikatu, yaitu malaikat, alladzina wakkalahumullahu an yudabbiru katsiran min umuril alam, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada para malaikat untuk mengatur seluruh perkara di alam ini, al-ulawi wasufali, yang tinggi maupun yang rendah, yang di atas maupun yang di bawah. Minal amtar, yaitu malaikat yang mengatur hujan. Wan nabat, tumbuh-tumbuhan. Wal ashjar, pepohonan. Wariyah, angin. Wal bihar, yaitu lautan. Wal ajnah, yaitu janin. Wal hayawanat, dan hewan-hewan. Wal jannah, wan nar, surga dan neraka. Wa ghairu dzalik, dan yang selain itu. Yauma tarjufur rajifah wa hiya qiyamus sa'ah. Syekh di sini menyebutkan yauma tarjufur rajifah adalah yaumul qiyamah. Tatba'uha radifah, tiupan yang pertama diikuti oleh tiupan yang kedua. Ay ar-rajfatul ukhra allati turadifuha wa ta'ti tilwaha, yaitu tiupan yang lainnya yang mengiringi tiupan yang pertama dan datang setelahnya. Qulubun yauma idzin wajifah, dan pada hari itu hati-hati sangat takut ketakutan. Dan ini adalah qulubul kafirin, bukan hati-hati orang mukmin. Karena orang-orang mukmin sebelum hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin, dan setiap orang yang di dalam hatinya ada keimanan maka meninggal. Sehingga orang-orang mukmin itu tidak mengalami hari kiamat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, inna min asrarin nasi man adrakathu as-sa'ah wa hum ahya. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah yang hari kiamat ini mendapatinya, mendapati mereka. Dan mereka ini dalam keadaan hidup ketika terjadi hari kiamat. Ay mu'ajafatun wa munaz'ajatun, yaitu mereka, kenapa hati-hati mereka takut? Disebabkan mereka menyaksikan dahsyatnya hari kiamat yang mereka lihat dan mereka dengar. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan batadhalu kullu maradhi'atin amma arda'at, orang-orang yang sedang menyusui ketika hari kiamat itu sudah lupa dengan yang dia susui. Ketika menyusui seorang anak, dia lupa dengan anak tersebut. Bahkan disebutkan watadhalu dzati hamlin hamlaha, bahkan orang yang sedang hamil langsung melahirkan bayinya. dikarenakan dahsyatnya hari kiamat. Dan disebutkan di dalam lanjutan ayat tersebut, wataron nasa sukaro, dan manusia itu terlihat sempoyongan seperti orang mabuk. Wamahum bisukaro, padahal mereka ini tidak mabuk. Walakin adab Allah syadid, akan tapi karena adab Allah sangat dahsyat. Ini keadaan hari kiamat. Bahkan di dalam surat yang lainnya Allah berfirman, yauma yafirul mar'u min akhi, hari ketika manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari bapaknya, lari dari ibunya, wa sahibatihi wa bani, lari dari saudaranya dan dari anak-anaknya, dari istrinya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, hari di mana manusia ini sibuk dengan diri mereka, sudah tidak mikir, tidak memikirkan yang lainnya. Bahkan ketika dibangkitkan hari itu, hufatan uratan hurlan, manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Dibangkitkan di dalam keadaan telanjang, tidak memakai baju. Dibangkitkan di dalam keadaan tidak berkhitan. Dan di dalam lain dikatakan buhman, yaitu tidak memiliki apa-apa. Ketika ditanyakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kami tidak akan saling melihat pada saat itu, melihat satu dengan yang lainnya? Rasulullah mengatakan keadaan itu sangatlah dahsyat dari sekedar melihat yang seperti itu. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan hari kiamat. Dikarenakan dahsyatnya, maka orang-orang kafir di dalam ayat mengatakan dikatakan qulubu yauma idzi wajifah, dan hati-hati mereka pada hari itu sangat ketakutan. Dikarenakan dahsyat apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, absaruha khashi'ah, pandangan-pandangan mereka tertunduk. Aidzalilatun haqiratun, hina dan rendah. Untuk keadaan orang-orang kafir pada saat itu sangat hina dan rendah. Qad malaka qulubahum al-khauf, hati-hati mereka itu sudah dilingkupi, dikuasai oleh rasa takut. Wa adhala afidatahum al-faza', dan kegoncangan pada saat itu membuat mereka lupa terhadap semua perkara. Wa ghalaba alaihim at-ta'assuf, dan mengalahkan mereka rasa penyesalan yang sangat, yaitu penyesalan yang tiada guna lagi ketika penyesalan pada hari itu. Yaquluna ay al-kuffar fi dunya, berkata orang-orang kafir, yaitu ketika di dunia, ala wajhi takdzib, dalam bentuk mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. A idza kunna idzaman nakhirah, apakah kami akan dibangkitkan setelah kami ini menjadi tulang belulang yang hancur? Maka mereka di dalam ayat, dalam surat An-Naba pun mendustakan, amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka mendustakan tentang hari kebangkitan. Qalu tilka idzan karratun khasirah, mereka mengatakan jika demikian, yaitu dibangkitkan lagi, maka ini adalah sesuatu yang sia-sia. Istaba'adu an yab'atsahumullah wa ya'idahum ba'da ma kanu 'idhaman nakhirah. Jadi mereka mengatakan ketika di dunia, ketika Rasulullah memberikan peringatan kepada mereka tentang hari kiamat, mereka mengatakan mustahil. Mustahil mereka akan dibangkitkan oleh Allah, dan mustahil mereka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka menjadi tulang, tulang yang hancur. Jahlan, mereka mengatakan seperti ini dikarenakan kebodohan mereka, bi qudratillahi, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tajra'u alaihi. Kemudian qala Allahu fi bayani suhulati hadzal amru, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang mudahnya hal ini, yaitu membangkitkan kembali manusia-manusia, bahkan binatang-binatang yang telah mati pada hari kiamat nanti adalah perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma hiya zajratu wahida, sesungguhnya pengembalian itu hanya dengan sekali tiupan. Yanfakhu fiha fisur, yaitu ditiupkannya sangkakala. Fa idza al-khalaiqu kulluhum, maka ketika seluruh makhluk ini bisahirah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ala wajhil ardi, di atas permukaan bumi, dan bumi yang saat itu adalah berbeda dengan bumi yang kita tempati sekarang ini. Ay ala wajhil ardi qiyamun yang durun, dan mereka pada saat itu menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu hikmah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, ketika mati manusia dibangkitkan pada hari kiamat, tidak langsung dimasukkan ke dalam surga ataupun ke dalam neraka, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan urusan di antara mereka. Bahkan disebutkan di dalam ayat, di dalam surat An-Naba, Allah menyelesaikan perkara di antara binatang, kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk, Allah adili mereka sampai ketika mereka, kambing yang bertanduk telah membalas kambing yang tidak bertanduk, telah membalas kambing yang tidak bertanduk. Maka Allah mengatakan kepada mereka, kepada dua ini, kuni turaba, jadilah kalian berdua ini tanah. Untuk binatang tidak ada surga dan neraka. Maka setelah selesai pembalasan di antara mereka, maka mereka menjadi tanah. Maka disebutkan di ayat di dalam surat sebelumnya, orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Dan disebutkan bahwasanya matahari pada saat itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejarak 1 mil. 1 mil ini kira-kira 1,6 kilometer, iya. Itu di atas kepala-kepala manusia yang menunggu hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini yang jauhnya saja ribuan mungkin kilometer, maka kita rasakan panas yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana keadaan pada hari itu ketika matahari berada di atas kepala-kepala kita, yang tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang lainnya bahwasanya orang-orang yang mendapatkan naungan ketika hari kiamat yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah seseorang yang dia digoda oleh seorang perempuan, dzatu mansabin wa jamalah. Orang yang wanita tersebut memiliki nasab, memiliki kecantikan. Kemudian orang yang digoda tersebut mengatakan bahwasanya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala naungi, yaitu seorang pemuda yang hatinya senantiasa terpaut, tersangkut dengan masjid. Kemudian disebutkan golongan yang keempat adalah dua orang yang dia saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, apa yang ketiga tadi adalah seorang yang dia hatinya senantiasa taat, tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat atau yang kelima adalah seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kemudian yang kelima, seseorang yang sedang sendirian kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menangis. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah rajulun, seseorang yang dia bersedekah, berinfak, yang tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dia lakukan dengan tangan kanannya ketika berinfak dan sedekah. Maka ini adalah 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Fayajma'uhumullahu wa yaqdi bainahum bihukmihi al-'adli atau al-'adlu wa yujazihim. Maka Allah mengumpulkan seluruh makhluknya pada hari itu, pada hari kiamat. Dari binatang sampai seluruh manusia, dari awal yang diciptakan sampai yang terakhir. Kemudian Allah memutuskan perkara di antara mereka dengan hukumnya yang adil. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan balasan kepada mereka. Maka ini adalah tafsir surat An-Nazi'at dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-14 yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman An-Nasr As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk memahami tafsir ayat-ayat ini, sehingga memudahkan kita untuk lebih meresapi, lebih mengena di dalam hati apa yang kita baca. Terutama juz yang ke-30 ini adalah juz yang sering kita baca. Mungkin di antara antum sebagian besar sudah ada yang hafal dengan surat ini. Maka yang sudah hafal diulang-ulang agar hafalannya semakin mutqin, dan yang belum hafal maka diharapkan untuk bisa menghafal apa yang telah lewat bersama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk kita bisa tetap istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pelajaran pada malam ini kita cukupkan sampai di sini dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah.